beserta tukoke wujud tali sakotange saiki ne lako ilang sa selirane lunga menyang endi tanpa pamit rangabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki tali kota kutang saksi tresnaku kang suci serta tukoke wujud tali sakotangi saikine lako ilang saslirane lungo menyang endi tanpa pamit rangabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6000 katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki tali kota tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku kang suci.